atas berapa airmu. Di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu. Kaum pedagang selalu naik itu perahu.